Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخواني رحمكم الله وأخواتي في الله. Sebelum saya membahas satu tema yang paling esensi dan juga urgen karena menyentuh akidah yang paling mendasar, yaitu al-wala wal bara, saya mohon baik ikhwan maupun akhwat untuk menepati adab majelis. Walaupun sebelum atau di dalam daurah ini tidak ada tema khusus yang berkaitan dengan pentingnya mencari ilmu dan adab thalabul ilm dijaga dengan baik, wabil khusus tidak berbicara ketika sesi sedang diberikan. Dan yang terakhir, satu yang tidak ada di dalam buku, enggak boleh ngantuk. Ini adab majelis yang tidak pernah ditulis dalam buku. Jadi tidak boleh ngantuk. Apalagi sesi setelah zuhur ini sesi memang paling enak untuk istirahat ya. Habis makan panas ya. Maka mohon ditahan. Ikhwani rahimakumullah, kenapa saya katakan tadi al-wala wal bara? Kenapa masalah al-wala wal bara menjadi penting, urgen, esensi di dalam akidah Islam? Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang muslim tidak akan lurus walaupun sudah tauhidnya benar, anti syiriknya benar, sebelum membenci orang-orang musyrik. Maka hadirin sekalian, jadi al-kufru bima yu'bad min dunillah, kufur terhadap apa yang disembah selain Allah dan yang menyembah, merupakan syarat mutlak sahnya Islam seseorang. Kalau begitu dibutuhkan kaidah, dibutuhkan sikap. Bagaimana kita itu membenci orang musyrik, musuh Allah, orang kafir? Itulah yang disebut bara. Dan tidak mungkin orang tersebut tauhidnya akan beres sebelum mencintai juga orang-orang ahlu tauhid. Itu yang disebut al-wala. Maka hadirin sekalian, ada tiga perkara yang tidak bisa pernah ketemu dan pelakunya juga tidak akan bisa ketemu. Yang pertama, tauhid tidak akan pernah bisa ketemu dengan syirik. Sunnah tidak akan bisa ketemu dengan bid'ah. dan tadi sudah dikupas panjang lebar. Dan taat tidak akan bisa ketemu dengan maksiat. Begitu juga orangnya, ahlu tauhid tidak akan bisa ketemu dengan ahlu syirik. Ahlu sunnah tidak akan bisa ketemu dengan ahlul bidah. Dan ahlu ta'ah, ahlul ibadah, tidak akan bisa ketemu dengan ahlul maksiat. Maka hadirin sekalian, kalau potret wala wal bara, akidah wala wal bara seorang muslim ini rancu kacau balau, itu dampaknya, dampak negatifnya sangat banyak dan sangat ruwet. Di antara dampak-dampak, dan ini sekarang hadirin sekalian muncul gerakan dahsyat, dan anehnya umat Islam tidak terbangun. Ya, ada yang terbangun separuh-separuh. Ya, separuh-separuh bagaimana? Ada orang yang anti aliran sesatnya kencang, tetapi ternyata memerangi aliran sesat itu dengan cara sesat juga. Ada usulan untuk memerangi aliran sesat itu diantaranya adalah demo. Nah, ini namanya, ini penyakit asma diganti dengan penyakit paru-paru, ini sama aja. Gak bener itu. Gak bener. Ini hadirin sekalian yang sering kita dapati, banyak orang yang mencanangkan melawan musuh Allah, perangi orang kafir, ternyata dirinya sendiri masih musuhnya Allah. Mari kita berjihad melawan musuh Allah, memerangi musuh Allah, ternyata kita sendiri masih musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, musuhnya sunnah. Tuh, makanya Islam itu gak menang karena ini, tertarung di kaki sendiri. Hadirin sekalian, di sini di dalam kitab Al-Wala wal Bara karangan Syekh Muhammad Al-Qahtani, ada beberapa poin beliau menjelaskan dampak negatif akibat wala wal bara ini tidak ditegakkan. Pertama, muncul sikap dari umat Islam ini mencintai orang-orang kafir, mengagung-agungkan, membantu mereka, justru mereka dengan gigih giat mengorbankan harta benda untuk membantu orang kafir memerangi orang Islam. Yang aneh itu di sini. Padahal kalau kita membaca 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antaranya apa? Membantu orang kafir, orang musyrik, memusuhi orang Islam. Asal itu akidahnya. Wah, apalagi kemarin. Awalnya terlihat seakan-akan tidak ada kaitan agama, mencintai apa? Pemain sepak bola. Wah, ini kan favorit saya. Tapi hadirin sekalian, berapa banyak orang yang sekarang ini bertengkar, bahkan membunuh, kehilangan harta benda rela untuk membela itu. Maka kemarin itu hampir banyak umat ini nyerempet syirik Kuratul Qadam, syirik sepak bola. Saya sering ngasih contoh sederhana saja. Sekarang berapa banyak umat Islam yang mau bangun jam 3 pagi menjelang subuh untuk tahajud, dan berapa banyak yang rela bangun untuk nyetel, ya kan? Biaya ini. Yang kedua, mengimpor hukum-hukum kafir baik dari timur maupun barat. Ini paling parah. ini nanti menyeburkan umat berhukum dengan hukum selain Allah. Dan bahkan mereka mengatakan, hadirin sekalian, bukan hanya mengimpor kemudian diterapkan, bahkan dibarengi setelahnya, hukum inilah yang paling cocok, yang paling baik, yang paling sempurna. Dan hukum yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh Muhammad, tidak sempurna, tidak cocok, tidak sesuai dengan zaman. Masya Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di dalam ayat ini, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan titel tiga. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Kafir, zalim, fasik. Dan ini sudah didudukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam fatwanya, kapan orang berhukum dengan hukum Allah. Ini hukum dengan selain hukum Allah, kafir, kapan fasik, kapan zalim. Perlu dijelasin enggak? Jadi enggak wala wal baro ini. Kafir ketika dia menerapkan hukum selain Allah, meyakini bahwa ini hukum lebih baik daripada hukum Islam, dan Islam tidak layak, tidak sesuai dengan zaman. Yang kedua, zalim, kapan dia berhukum dengan hukum selain Allah, meyakini Islam itu masih baik, hukum Islam itu bagus, namun saya di dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan, kalau enggak begini nanti jatuh kekuasaan saya. Zalim. Fasik, kapan seorang dikatakan fasik ketika berhukum dengan hukum selain Allah, berhukum dengan hukum selain Allah di dalam rangka untuk menjilat, mempertahankan dunia, prestis, jabatan, dan yang lain. Tapi masih meyakini Quran itu bagus, hukum Islam itu bagus. Cuma, namun, kan gitu. Saat ini bisnis saya ini masih belum. Belum bisa mendukung saya itu mengamalkan Islam ini. Terpaksa harus ya mengikuti aturan orang kafir, ya, pajak itu terpaksa, ya. Tapi yang sekolah pajak ini yang harus ini mikir-mikir, ya. Saya nggak nyuruh keluar, mikir-mikir, dipikir dulu, ya. Yang kedua, menanamkan keraguan-raguan terhadap sunnah Rasulullah, mencela proses pencatatan mulai dari ini. Yang mulia, ya. Meremehkan kemampuan para ulama di dalam berbakti kepada sunnah. Jadi hadirin sekalian, orang kalau sudah walak wal baroknya semrawut, kacau balau, muncul yang ketiga, menciptakan keraguan, kebimbangan ke tengah umat Islam dengan mengatakan berbagai isu syubhat. Sunnah itu di dalam Bukhari itu tidak semuanya sahih. Siapa bilang? Ada itu ratusan saya temukan itu dhaif. Masya Allah. Siapa ini jadi ahlul hadis? Ternyata suruh nerjemahin surat Al-Baqarah aja enggak bisa. Dia mengatakan sunnah itu sebetulnya masih dipertanyakan. Kan pembukuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan waktu pembukuan itu rentang jauh. Sangat tidak memungkinkan sunnah itu otentik, orsinil, ini terjaga dari pemalsuan. Dia enggak tahu, hadirin sekalian, bahwa sunnah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan dengan baik, setelahnya juga dengan baik, dan syarat untuk meriwayatkan hadis itu tidak gampang. Karena biasa ngeriwayatin Quran sama majalah, ya udah pandangannya seperti itu. Ya. Dia enggak tahu bagaimana ilmu mushalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, bagaimana selektivitas ulama dulu di dalam mengambil sunnah. Yang adil diambil, yang kadzib ditolak. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, dulu kami mengambil hadis begitu saja, kemudian setelah muncul ahlul bidah, sammu lana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kamu. Kalau temukan ahli sunnah, kita ambil. Kalau kita temukan di antara perawi itu ahlul bidah, kita tolak. Masyaallah. Dan itu ribuan. Nanti jangan percaya antum, ya. Nanti ada judul ini enggak? Ada. Subhat seputar sunnah, ada. Panitianya pelongo-pelongo ini. Tem. Nanti kita akan sebutkan di dalam tema daurah ini. Saya kemarin ditelepon ada judul subhat seputar sunnah. Nah, mudah-mudahan bisa kita printkan. Anak-anak sudah ada makalah beberapa subhat, nanti kita bagikan. Sudah banyak keraguan yang diciptakan. Ini dari mulut orang-orang Muslim sendiri. Gak ada orang kafir yang berani jilbab itu tidak wajib. Gak ada orang yang berani sekarang mengatakan semua agama itu benar. Orang Nasrani, orang Yahudi gak berani. Siapa yang mengatakan? Orang Muslim. Muslim yang mana? Muslim yang kehilangan akidah wala wal bar. Wah, macam-macam. Ta'addud itu, apa, poligami itu pelecehan perempuan. Gender, wah, bahas gender itu bencong-bencong sampai dia di komentar, di wawancara. Ya? Itu. Maka ini hadirin sekalian ruwai bidah, ya. Ruwai bidah. Orang kerdil ilmunya, tidak punya ilmu, bodoh, sok bicara masalah-masalah agama. Masalah-masalah yang penting di dalam masalah keduniaan, keagamaan, dan keakhiratan. Yang keempat, dampak negatif dari al-wala' wal-bara'ah ini lenyap. Munculnya berbagai propaganda jahiliyah modern yang bisa dianggap sebagai pemurtatan model baru dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi propaganda jahil sekarang. Saya pernah lagi jalan-jalan baca Quran, di sebelahnya ada tabloid judulnya gede. Gede sekali. Binatang film yang bilang. Hubungan setelah nikah itu wajar-wajar saja. Ini sebelum nikah itu wajar-wajar saja. Hubungan sebelum nikah itu wajar-wajar saja. Wajar bagi binatang. Ente juga termasuk binatang. Fadol. Jangan ngajak yang manusia. Ini hadirin sekalian, propaganda jahiliyah jelas jahil. Baik secara lisan maupun tampilan. Antum lihat sekarang tabloid berapa banyak. Koran, majalah. Propaganda sesat. Dan menyesatkan, wabil khusus yang mengarah kepada perempuan. Maka hadirin sekalian, di dalam kitab protokolat Yahudi memutuskan untuk menghancurkan umat ini, di antaranya adalah lewat perempuan. Makanya hadirin sekalian, kenapa sekarang ini Indonesia menjadi target dirusak, karena dia ingin memecah mayoritas, tidak bisa. Kristenisasi juga gagal. Maka diantem moralnya. Ini pakai ilmunya Zwemer. Samuel Zwemer. Tokoh misionaris. Pernah dia pidato di depan misionaris mengatakan, sesungguhnya kewajiban kalian bukan memasukkan umat lain ke dalam Kristen, Islam ke dalam Kristen, akan tetapi yang penting Anda mengeluarkan orang Islam wabil khusus dan umat lain dari agamanya, sehingga muncul generasi-generasi yang tidak punya ikatan dengan Tuhannya. Setelah tidak punya ikatan dengan Allah Tuhannya, bobrok moralnya, gampang kita setir. Kayaknya hadirin sekalian, kristenisasi itu targetnya bukan untuk mendapatkan mayoritas Kristen. Yang penting kan dapat orang yang ikut gaya hidup mereka, berpola pikir seperti mereka, pakaian seperti mereka, sampai ketawa gayanya juga seperti mereka, makan juga seperti mereka. Coba antum lihat aja ini remaja-remaja yang putra-putri itu ya. Cara makannya aja sudah niru di televisi itu ya. Kalau makan es krim begini, kalau minum sprite begini kok, sudah ditunjukkan. Dan semuanya gaya makan, gaya minum itu keluar dari sunnah. Propaganda jahiliyah. Apalagi pakaian, masya Allah. Makanya di sini saya tekankan, saya ajak yang ikhwan mengajak saudarinya, adik-adiknya, semuanya orang yang di bawah kekuasaannya untuk menyelamatkan aurat mereka. Dan begitu juga semua akhwat mengajak teman-temannya, adiknya, saudaranya untuk menyelamatkan aurat. Ini propaganda jahiliyah. Coba adik sekalian, sekarang itu subhanallah, enggak tahu saya. Perempuan-perempuan ya, muslimah semua. Antum buka KTP-nya ini, muslimah. Tapi pakaiannya, masya Allah, kadang-kadang saya itu berpikir, ini sebelum pakaian keluar minum obat apa sehingga betah malu gitu kan. Kadang pakaian siapa anak saking tipisnya ditiup aja terbang, gitu kan, lepas itu. Nah ini, makanya saya katakan hadirin sekalian, pakaian perempuan-perempuan sekarang ini pakaian jahiliyah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Mau tahu dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma qabla. Dua kelompok manusia termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, rajulun wa ma'ahu siyat yadribu bihan nas. Orang yang selalu membuat cambuk, dibuat mukul orang yang zalim. Yang keduanya, rajulun, ini nisa'un kasiyatun 'ariyat ma'ilatun mumilat. Ru'usuhunna ka'asnabil bukh lam yajidna rihal jannah. Perempuan yang pakaian tapi telanjang, jalannya lenggak-lenggok, model rambutnya seperti punuknya unta miring, tidak akan menemukan baunya surga. Sekarang hadirin sekalian, apa sih yang tidak nampak dari perempuan? Dari pakaiannya itu persis seperti telanjang. Cuman kalau lagi pakaian kaos merah, warnanya merah. Kalau hitam itu aja. Ini wanita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan di dalam ini hasil penelitian, pakaian ketat itu banyak dampak negatifnya. Di antaranya pembuluh, ini peredaran darah tidak lancar, keringat juga susah keluar, apalagi pakaian levis, sudah levis ketat. Dan pembuluh darah ini juga terganggu. Terus gerak juga enggak bebas. Nah, masih ada satu lagi. Yang bawah dipuji, yang atas dipuji, yang bawah terlaknat. Perempuan gaul atau pakai kudung gaul. Ini atas Mekah, bawah Amerika ini. Ini sama saja dengan sekalian. Sama aja. Dibeneri. Ya. Islam tidak menafikan keindahan, tetapi keindahan kita harus tafsiri sesuai dengan syariat. Menurut kacamata syariat, jangan sampai tersesat. Kemudian yang terakhir, pengerusakan masyarakat Islam lewat sarana pendidikan, pengajaran, serta mass media, baik elektronik maupun cetak. Wah, ini hadirin sekalian, yang nampak jelas di negeri kita. Pengerusakan akhlak, pengerusakan moral lewat media elektronik maupun cetak, lewat pengajaran sekolahan, sangat nyata di depan mata kita. Coba antum sekarang lihat di televisi, dari mulai kuliah subuhnya, tidak semuanya membawa pesan-pesan Islam yang sahih, yang murni. Kadang-kadang masya Allah, kejahiliahan, kesyirikan dibungkus dengan Islam, disampaikan di ceramah itu. Setelah itu udah full maksiat, dari mulai pagi sampai pagi lagi. Makanya saya enggak membayangin kalau antum bercita-cita mencetak, membuat atau membuat satu keluarga yang sakinah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara keluarga Anda kecanduan sama televisi. Saya sering katakan, sekarang ini hadirin sekalian, keluarga umat Islam ini benar-benar menjadi target sasaran pengrusakan lewat televisi. Bapaknya masya Allah kecanduan olahraga, ibunya sinetron, anaknya film kartun. Udah, ini namanya keluarga nanu-nanu baby band. Tidak ada potret Islamnya. Kayaknya akhwat sekalian saya ingatkan, dan kalau yang ikhwan punya suami, ini punya istri, dilarang, ini sarankan, jangan sampai melihat sinetron. Sinetron itu 99% membawa pesan jahiliyah, propaganda jahil, merusak moral. Paling banter, ya paling baik, itu paling baik ngajarin perempuan untuk pinter ngeyel, itu aja. Itu. Ya kok ngajarin istri kok pinter cerewet, itu ya. Udah, jual aja televisi itu, belikan buku, dapat perpustakaan, pinter cerdas. Televisi itu pembodohan, enggak ada penyerdasan di dalam televisi itu. Ya, pembodohan. Hanya di sini sudah menjadi ciri bangsa yang maju banyak membaca daripada nonton. Dan ciri negeri yang mundur, bangsa yang mundur adalah banyak nontonnya daripada bacanya. Nanti perhatikan aja. Di negeri-negeri yang barat kafir pun channel televisi tidak sebanyak di Indonesia ini, dan orang melihat televisi tidak sebanyak waktu yang kadang-kadang 4 jam sujud di depan televisi sampai 4 jam itu. Subhanallah, berapa kalau kita ukur materi aja, mobil Toyota ini, Toyota Astra itu setiap 1,2 ini seperempat itu keluar mobil satu. Kalau 4 jam itu udah berapa mobil itu? Al waktu kasif, jangan dibunuh, jangan dihilangkan sia-sia itu waktu, manfaatkan dengan baik. Baik, hadirin sekalian, ini mukaddimah. Sekarang hadirin sekalian, kita akan membahas pentingnya wala wal barok. Hadirin sekalian, orang itu kalau disuruh mengamalkan sesuatu, kalau tidak ditunjukkan pentingnya, keutamaannya, kurang begitu tertarik. Maka di sini hadirin sekalian, kita akan jabarkan beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya al-wala' wal-bara'. Hadirin sekalian, kalau tadi kita sudah singgung bahwa betapa kacaunya umat ini kalau wala wal baroknya ini lenyap, maka jelas al wala wal barok ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan umat orang Islam, baik dari sisi individu, masyarakat maupun negara. Kembalinya ke individu, orang muslim yang wala wal baroknya itu jelas, menjadi muslim yang tangguh, menjadi muslim yang kokoh, menjadi muslim yang tidak mudah dibeli. Tidak mudah dibeli. Sekarang masya Allah dikasih super mi 5 aja dibeli, coba bayangkan hadirin sekalian, harga satu umat Islam lebih murah daripada kambing. Kambing masih mahal. Satu kambing berapa mas? 350. Ada di antara umat Islam ini harganya cuma 3 super mie sama beras 3 kilo. Ada yang agak mahal sedikit, seharga beasiswa selama SD, SMP, SMA atau keluar universitas. Ada agak yang mahal lagi, doktor keluar negeri. Tapi semakin mahal, nerakanya semakin dalam. Ini kenyataan. Kalau tidak begitu hadirin sekalian, kenapa umat Islam ini mundur? Kenapa umat Islam ini carut marut? Padahal mayoritas tidak lain adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Kalian ini buih seperti buih banjir. Gampang dibeli karena enggak punya akidah. Walak wal baroknya ini sudah sayang, saya cintai itu siapa, yang saya benci itu bahkan dibalik. Yang harusnya dicintai dibenci, yang harusnya dibenci bahkan disayang dan dicintai. Maka Rasulullah SAW memberikan satu batasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Man ahabba fillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, dan benci juga karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi juga karena Allah, wa mana'a lillah, dan juga menghalangi tidak memberi karena Allah, wa ankaha lillah, dan menikahkan juga karena Allah, faqad istakmalal iman, dia telah menyempurnakan keimanannya. Yang ngantuk wudu atau minum? Tidak ada yang ngantuk ya, alhamdulillah. Akhwatnya ini yang ngantuk wudu. Mentang-mentang enggak dilihat nanti ngantuk seenaknya ya. Atau yang belakang jewer yang ngantuk. Pokoknya siapa aja saya kasih izin. Siapa yang melihat mendapati tetangganya ngantuk dicibir. Ya, izin ya, insyaallah. Halalan thayyibah insyaallah. Yang halal telinganya tok ya, telinganya aja halal insyaallah. Hadirin sekalian, apa arti mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, dan menikahkan karena Allah? Artinya semuanya adalah untuk mencari kecintaan dan ridha Allah. Sebaliknya orang kafir, mencintai karena nafsunya atau karena kesesatannya, membenci juga karena nafsunya atau karena kesesatannya, memberi juga karena nafsunya karena kesesatannya, tidak memberi bakhil pun karena nafsunya karena kesesatannya, dan menikahkan juga karena nafsunya dan karena didorong oleh agama yang sesat. Jelas hilang keimanan. Maka Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, siapa yang sekarang ini mencintai karena nafsu, membenci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu, hawa nafsu menjadi tuhannya, kelalaian menjadi kendaraan hariannya. Hati-hati. Syekhul Islam Ibn Taymiyah memberikan satu patokan lebih jelas lagi bagaimana sih cinta dan benci sebagai realisasi walak wal barok, sehingga cinta mendapatkan pahala, benci juga dapat pahala. Masya Allah, cinta dapat pahala, benci dapat pahala, itu tidak ada kecuali lillah, karena Islam. Karena katanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, cinta karena Allah artinya cinta itu tidak bertambah karena diberi hadiah atau dibaiki, dan tidak berkurang karena disakiti. Bisa enggak gitu? Maka beliau mengatakan seluruh orang mukmin wajib dicintai walaupun menyakiti dan mendzaliminya. Mendzalimi dirinya sendiri. Ahlan, tafadhal. Masyaallah, ini peserta paling antik ini. Tafadhal. Nah, adapun benci karena Allah artinya katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebencian itu tidak bertambah karena disakiti, dan juga kebencian tidak berkurang karena dikasih hadiah atau diperbaiki, tetap stabil. Maka beliau mengatakan seluruh orang kafir wajib mutlak dibenci walaupun memberikan hadiah. Ini bisa gak kira-kira? Antum dikasih parcel gitu aja udah udah goyang. Baru dikasih stiker, nih stiker ada logonya partai, ya. Masya Allah, itu udah lupa daratan, walak wal baroknya udah dicancang di atas pohon, hilang, baru stiker, ya. belum macam-macam. Nah inilah hadirin sekalian, sehingga membuat umat ini gampang diperalat, saya katakan gampang dibeli. Nas'alullah al-afiyah. Coba bayangkan hadirin sekalian, masya Allah, Rib'i bin Amir ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan ke Raja Romawi, apa yang dikatakan sendiri ini berdua bawa tombak, semua pada menghormat raja, permadaninya masya Allah, jangankan sekarang di ini diinjek sepatu kaki pun hati-hati, bawa kuda dimasukkan ke dalam pelataran kerajaan, nginjek permadaninya, tombak di tangan kanannya, kuda di tangan kirinya ditambat, kemudian mengatakan dengan tegas, wahai Raja Romawi, sampaikan kepada kamu kaum muslim, sesungguhnya aku datang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan kalian menyembah manusia kepada manusia dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu 1:1,000, ini baru umat. Tentu bukan gusa, masya Allah ribuan harganya, enggak ada satu. Dulu hadirin sekalian, orang tawanan muslim satu itu bisa ditukar 10 tawanan orang kafir. Sekarang kebalikannya, Yahudi satu ditukar 1000 orang Islam. Ganteng kan itu? Itu. Ganteng. Inilah hadirin sekalian al-wala wal bara. Maka kita telah diberi prinsip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang mukmin satu dengan yang lainnya di dalam kecintaannya, saling belas kasih, saling menyayangi seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang mengeluh, yang lainnya merasakan tidak bisa tidur dan kepanasan. Sekarang umat Islam dicancang, dibeleh, mandi darah, ternyata sebagian umat Islam masih ada yang bisa ketawa, bahkan jogetan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Wali kamu, teman kamu, pembela kamu, teman akrab kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Berarti hadirin sekalian, yang berhak untuk kita berikan wala Allah, Rasul, orang mukmin mutlak. Yang kita barai musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh orang mukmin. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. Tidak akan kau temui orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun bapaknya, wa abna'ahum, anak-anaknya, ikhwanahum, saudara-saudaranya, wa ashiratahum, atau keluarganya. Coba hadirin sekalian, kita kasih ngambil contoh satu. Ketika sahabat ni Rasulullah SAW bersama sahabatnya, dan di situ ada orang munafik, tokohnya lagi, Abdullah bin Ubay bin Salul, pulang dari perang. Dia mengatakan, ya, ketika ngambil air di sumur, lanukhrijannal azzu minnal adad. Suatu ketika nanti, kami-kami, katanya orang munafik, yang izzah, yang mulia ini mengeluarkan orang-orang yang hina. Dengar oleh anaknya, dilaporkan nama Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya ngata-ngatain kita sebagai orang-orang yang hina dan akan diusir dari Madinah. Mau ada yang usul, dibunuh aja ya Rasulullah. Wah, Abdullah bin Abdullah, anaknya juga namanya Abdullah. Islamnya masya Allah. Sampai ketika meninggal dunia, bapaknya itu minta disolati. Akhirnya turun larangan untuk mensolati, dikasih bajunya aja itu sama kayak Rasulullah. Ketika Abdullah bin Abdullah mendengar bapaknya ini mau dihukum bunuh, dia langsung datang ini cepat-cepat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar bapak saya katanya mau dihukum bunuh. Kalau memang benar ya Rasulullah, jangan diserahkan kepada siapa-siapa, saya aja yang bunuh. Coba bayangkan nanti itu sekalian. Ini kalau walak wal baro itu sudah tegas. Sekarang ada orang yang beragama itu pakai perasaan. Waduh, sayang dong orang tua yang lahirin kita. Gak bisa. Itulah. Dan banyak sekali kita temukan di dalam sejarah sahabat itu perang sama bapaknya dalam satu medan perang. Dalam satu medan perang. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Awthaqa ural iman al-mu'ala fillah wal mu'ada fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah berwala karena Allah, berbarok karena Allah, cinta karena Allah, dan juga benci karena Allah. Ini. Kemudian hadirin sekalian, dari sisi keuntungan, dampak positifnya orang yang sudah wala wal baroknya itu bagus, dari sisi masyarakat, tadi itu individu, masyarakat. Jadi hadirin sekalian, wala wal ini masyarakat yang sudah hidup didasari atas wala wal barok yang jelas, itu kesetia kawannya, solidaritasnya itu masya Allah enak. Seperti lidi, kalau satu gak bisa buat nyambu, kalau banyak masya Allah bersih. Sekarang kan enggak ada sekalian, kita sekarang mendapatkan satu masyarakat yang dihuni di situ muslim muslim muslim, tetapi muncullah egoisme, anania, tidak tahu bagaimana tanggung jawab muslim sama muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ini tidak tegak, bahkan kebalik, lebih sayang sama musuh Allah daripada orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Bahkan di antara muslim ini berwala wal bara di atas maksiat. Masya Allah, kalau sudah giliran 17 nanti coba lihat antum. Wow. Setia kawannya, solidaritasnya. Gimana layar tancap? Wah, datang semua kerja bakti itu mempersiapkan tempat layar tancap. Nanti malam kedua jogetan. Masya Allah, ada yang ngubungin penyanyinya, ada yang nyewa kendangnya, ada yang sound systemnya. Masya Allah. Ini semrawut wala wal baranya. Mana yang harus dijunjung, mana yang harus diangkat, mana yang harus dibela, ini sudah kacau balau. Jadi ini akibat propaganda penyamaan penyatuan agama, semua agama benar. Kemudian hasil karya penataran B4. Ya. Ini kita harus pulihkan lagi. Harus kita pulihkan lagi. Sekarang kita akan beralih kepada definisi wala wal barok. Coba dibuka bukunya. Antum punya buku enggak? Alhamdulillah, gratis antum. Pokoknya antum di sini bisa majanan terus antum. Yang penting enggak majnun aja antum. Majanan. Nah, dibuka di halaman 143. Di sini ada definisi al-wala wal barok. Al-wala secara ringkas memiliki arti dekat atau teman karib. Teman korib, itu karib itu artinya dari koribun, dekat kan gitu. Sama. teman dekat, sahabat karib. Kemudian barok itu artinya memutus. Berarti menurut istilah wala itu menjadikan teman dekat, penolong, orang yang paling akrab, pembantu orang-orang yang dicintai dan menjadi kekasih Allah. Tidak lain adalah Rasul dan para pengikutnya, orang mukmin. Adapun bara adalah memutuskan hubungan hati. Dari mulai mahabbah, mencintai, membenci. Ini semua kan hati, kaitannya dengan hati. Jadi tidak mencintai, tidak merasa dekat di hati, tidak ada merasa gembira kepada orang yang menjadi musuh Allah. Memutuskan hubungan hati, makanya di sini muamalah boleh. Yang di sini harus diputuskan, kita tidak boleh bersenang-senang ketika orang kafir senang. Kita tidak boleh sedih ketika orang kafir sedih. Makanya dari sini tidak boleh kita itu takziah kepada orang kafir yang sudah meninggal dunia. Bukan takziah, alhamdulillah, ya. Kurang satu jatahnya kan gitu. Yang ganggu kita kurang itu syukur, bergembira, sujud syukur seharusnya antum ada orang kafir mati itu. Ya, nanti dijelaskan dalam buku ini kalau enggak nyampe antum baca sendiri itu ada di sini. Sudah berbahasa Indonesia jadi enggak susah. Disebutkan hadirin sekalian di dalam masalah cinta dan membenci di dalam masalah agama ini, kullul adawat qad turja mawaddatuha, setiap permusuhan itu bisa diharapkan kecintaannya pulih, kecuali permusuhan di dalam masalah agama itu awet sampai kiamat. Orang sekarang berselisih atau tengkar atau sakit hati macam-macam, bisa diharapkan pulih lagi, islah lagi, damai lagi, kecuali dalam masalah urusan agama. Ya, kecuali dalam masalah urusan agama. Kemudian di sini hadirin sekalian, kita akan membahas permusuhan antara wali Allah dengan wali syaitan, antara kekasih Allah dengan musuh Allah, itu sejak zaman dahulu. Sejak iblis menolak untuk disuruh sujud kepada Adam, sejak itulah hadirin sekalian, wala wal bara sudah ada. Siapa yang menafikan sama aja lupa sejarah. Ketika Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak itu hadirin sekalian, makhluk Allah ini terdiri dari dua barisan yang selalu berhadap-hadapan. Yang satunya kekasih Allah, yang satunya adalah kekasih iblis. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita itu di dalam dunia ini kok harus membuat permusuhan, mencari musuh, menciptakan permusuhan? Damai itu indah loh Mas, kan gitu. Ini kalimat yang menyesatkan juga Mas ya. Kalimat yang mutlak, yang am, bisa ditafsiri macam-macam. Ketika kita bahas begini, ngapain sih kita itu cari musuh? Damai itu indah. Nyatanya damai itu indah. Ada yang nulis macam-macam. Nyata damai itu indah. Nyatanya damai itu indah. Dibolak-balik ya. Spanduk tok. Ya. Maka di sini hadirin sekalian, kita harus mendudukkan secara baik. Kenapa sih kita harus menciptakan permusuhan dengan makhluk, dengan kelompok-kelompok yang dianggap musuh Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin? Yang pertama, karena kesombongan wali syaitan. Orang sombong itu harus dimusuhin, gitu kan? Gitu. Antum lihat dari sekalian, rata-rata orang yang menolak kebenaran itu sombong. Makanya definisi sombong itu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Karena sombong itulah sehingga dia sendiri sebetulnya yang menciptakan bibit permusuhan. Sombong menolak kebenaran itu dia sendiri yang menciptakan bibit permusuhan. Akhirnya kita musuhi kan gitu. Kita sebetulnya yang ditantang itu. Giliran kita action, kita yang dianggap nantangan gitu. Kita yang dianggap nantang. Ini. Yang keduanya, tabiat musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu selalu menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, sehingga kita perang. Ente ini manusia tidak layak hanya mencintai dunia saja. Kalau dunia saja itu hewan ternak lebih terhormat daripada Anda. Kalau hewan ternak gemuk, banyak makan rumput, dijual mahal. Kalau hari raya kurban disembelih bisa buat ibadah. Ente kalau hanya cinta dunia saja, menafikan akhirat, gemuk tidak bisa dibuat kurban. Karena kecintaan orang-orang kafir terhadap ini dunia, hubbud dunia wa karihiyatul maut, kita kembalikan. Ente ini jangan terlalu cinta dunia. Yang ketiganya, sifat musuh Allah utama itu selalu dengki dan iri hati. Selalu dengki dan iri hati. Hasud, dengki, iri. Sampai antum lihat saja, kenapa Bani Israel itu memusuhi setiap nabi? Hasadan min indi anfusihim, hasud dari dirinya sendiri. Sebelum datang, masya Allah, ditunggu-tunggu. Setelah mau datang, mau disembelih. Setelah datang, mau disembelih. Tidak hanya Nabi Muhammad aja. Nabi Musa juga gitu. Nabi Isa apalagi, masya Allah, dikejar-kejar. Begitu juga. Mereka berapa tahun turun-temurun di Madinah, di Yathrib. Orang Yahudi banyak yang hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Hanya untuk nunggu Nabi yang terakhir. Setelah tidak sesuai dengan keinginannya, dimusuhi. Karena dengki dan iri. Sebetulnya kan dia sendiri yang menciptakan permusuhan itu, bukan kita. Yang keempatnya, karena mereka telah merampas dan mengacaubalukan akidah walaknya umat Islam. Jadi mereka telah mengacaubalukan walak umat Islam. Hadirin sekalian, selain akidah tauhid dan pengikut tauhid, rata-rata mereka semuanya mengajak untuk menyembah tauhid, menyembah makhluk, menyembah dirinya. Bahkan kenapa orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus mereka memerangi? Karena khawatir kehilangan popularitas, selama ini disanjung, selama ini diagungkan, dibesarkan, hilang itu semuanya. Enggak ditakuti Raja Persia, Romawi. Karena mereka rata-rata mengajak rakyatnya untuk menyembah dirinya. Setelah datang La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, berarti seluruh sembahan selain Allah batil, tidak ada yang berhak disembah, yang hanya berhak disembah hanyalah Allah, maka seluruh tauhid-tauhid, seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah tumbang. Ini yang ditakutkan mereka. Sehingga singgasananya ketakutan, kekuasaannya ininya dengan La ilaha illallah. Tapi yang dihayati kalau hanya La ilaha illallah dijadikan keris, ditulis La ilaha illallah dengan ini, takut. Nah, apa, enggak ada apa-apanya. Dengan ngangkat bendera ada tulisannya La ilaha illallah, tauhid akan jatuh, ya benderanya yang jatuh, bukan tauhidnya. Selanjutnya hadirin sekalian, setelah kita mempelajari, menganalisa, dan analisanya tepat sekali karena itu semuanya sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadis, maka kita tinggal satu. Permusuhan setan terhadap manusia ini kenapa terjadi? Dan kenapa kita harus memusuhi setan dan pengikut-pengikut setan, waliyu setan? Pertama hadirin sekalian, karena syaitan dan pengikutnya, waliu syaitan, selalu mengajak kepada kufur dan syirik. Maka titik permusuhan itu, kita itu benci di dalam masalah kufur dan syirik. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, ya. Kufur dan syirik. Jadi wali syaitan kita musuhi, dan syaitan itu menjadi musuh kita karena mereka mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Al-kufru wa syirik. Yang kedua, hadirin sekalian, karena syaitan dan wali syaitan selalu mengajak kepada kebid'ahan, bid'ah, sehingga dikatakan oleh Sufyan al-Tsauri, al-bid'atu wa ahluha ahabbu ila iblis minal ma'siyah wa ahliha. Kebid'ahan dan para pengikutnya itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat dan para pelakunya. Kenapa? Karena kebid'ahan dan ahlul bid'ah ketika mengamalkan kebid'ahan meyakini itu bagus, itu baik, bahkan mendapatkan pahala, susah sekali untuk bertaubat. Susah. Sehingga diri sekalian, kita lihat orang yang melakukan kebid'ahan, dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhili ketika dia membahas ahlul bid'ah itu taubatnya tidak diterima. Maksudnya taubatnya tidak diterima itu, ada beberapa makalah dari ulama bahwa taubatnya ahlul bid'ah itu tidak diterima. Maksudnya di sini beliau memberikan satu ulasan, susah sekali orang ahlul bid'ah itu mendapatkan taufik untuk taubat. Susah sekali ahlul bidah itu mendapatkan taufik untuk tobat. Soalnya ketika dia berbuat bidah itu meyakini kebenaran. Saya ini ibadah. Saya ini baca zikir. Kamu melarang gimana sih? Saya ini baca Al-Quran. Coba ini lihat. Dari mulai pertama la ilaha illallah, tasbih, ini semuanya Quran kan? Susah untuk mendapatkan taufik untuk bertaubat. Gitu. Sehingga lebih dicintai oleh iblis daripada ahlul maksiat. Orang maksiat ketika bermaksiat banyak yang sadar, ini maksiat, namun saya belum bisa meninggalkan, itu aja kan. Yang kedua, kenapa waliyus syaitan, orang-orang yang sekarang ini menjadi pengikut syaitan dan syaitan itu sendiri kita harus musuhi, karena mengajak kepada dosa-dosa besar. Jadi berbagai jenisnya. Ya. Jadi berbagai jenisnya. Sehingga diri sekalian, setiap dosa besar itu pasti ada setannya gede-gede juga. Wah, itu kelasnya itu doktor ke atas profesor. Dan sekarang kita lihat, subhanallah, kaum muslimin banyak yang terjebak ke dalam dosa besar, di antara adalah terjebak ke dalam perdukunan dan syirik, sihir, ya. Dan nanti kita akan bahas setelah sholat asar insyaallah. Yang keempat, setan kita musuhi dan waliyus syaitan kita musuhi karena dia mengajak kepada dosa-dosa kecil. Jangan dianggap kecil-kecil itu kalau didiamkan, dibiarkan akan menjadi gede. Maka di sana ada beberapa alasan dosa kecil itu bisa menjadi gede. Pertama, karena diistiqomahkan. Oh, istiqomah banget ini. Kemudian karena diajakkan, didakwahkan. Didakwahkan jadi gede. Dan selanjutnya, dosa besar itu menjadi kecil karena tidak bertaubat, terus dilakukan, terus enggak ada taubat jadi gede. Gitu ya. Maka jangan sekali-kali antum meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu awalnya dari kerikil-kerikil yang kecil-kecil sehingga ngumpul numpuk jadi gunung. batu itu awalnya, kecil-kecil. Yang kelima, karena setan itu dan walinya selalu menyibukkan kita kepada hal-hal yang remeh, kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, menyibukkan ke dalam hal-hal yang mubah, sekak, parambol, tidak ada manfaatnya. Itu. Apalagi ngobrol, nongkrong-nongkrong, ya, ini tidak ada manfaatnya. Memang mubah, tetapi kalau kita tersibukkan dengan itu, bisa kita terjerat, terjaring dalam jaringnya syaitan. Berapa banyak orang yang terlalaikan sehingga berbuat dosa awalnya dari hal yang mubah, nongkrong-nongkrong awalnya, akhirnya maksiat pandangan, maksiat penglihatan. Awalnya permainan biasa, kemudian permainan itu jadi judi. Gitu ya, kan jangan terlalu disibukkan. Apalagi yang akhwat ini kalau sudah jalan-jalan ke pasar paling gemar itu. Ini hal-hal yang mubah sih, ke pasar itu mubah, tapi keliling supermarket tingkat 4 dikelilingi semuanya. Pulang gempor itu ya. Enggak beli apa-apa. Ngaji enggak, baca Quran ini ibadah lemas karena udah kepegelan. Ini namanya tersibukkan dalam hal-hal yang enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, mubah. Maka Rasulullah mengatakan di dalam suatu hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan seseorang itu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tinggalkan. Ya, nonton sepak bola, enggak ada manfaat namanya nonton itu. Terus kemudian apalagi yang banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya kita sering kerjakan, ditinggalkan. Pertanda kebaikan Islam seseorang. Yang keenam, setan selalu menyibukkan kita dengan hal-hal yang berlebihan, hulu. Terakhir, jangan dikira hadirin sekalian, orang itu kepingin sukses segala sesuatu kadang berlebihan dalam sukses dalam ibadah. Masang niat itu sampai takbirnya 7 kali. Emangnya gue sholat ini, lo sholat Idul Fitri apa? Allahu Akbar, belum mantap. Balik lagi, Allahu Akbar sampai 7, baru mantap. Balik lagi, Allahu Akbar sampai 7, baru mantap. Belum lagi wudhunya, sekali wudhu 1 kolam habis air. Wah, ini kalau mandi bisa 5 kolam gitu. Nah, ini hulu. Hulu di dalam masalah akidah, seperti hulunya Jahmiyah menafikan asma dan sifat, tidak ada asma, tidak ada sifat, semuanya itu majas, berlebihan. Hulu di dalam masalah ibadah, seperti hulunya orang-orang sufi. Masya Allah, zikir itu sampai histeri. Jadi zikir itu di tengah malam, lampu dimatiin, gelap, khusyuk katanya. Terus zikir sampai beribu, la ilaha illallah, ribuan. Terus nanti baca salawat, salawatnya udah gak nyunah lagi, salawat nariyah 4444 kali biar ketemu jin. Ini macam-macam. Hulu. Belum lagi hulu di dalam masalah-masalah yang lainnya. Jadi hulu berlebihan itu jeratan setan. Makanya jangan dituruti. Hulu di dalam masalah adat wa taqalid, memegang teguh tradisi itu, masya Allah, nggak copot-copot. Sampai S2 juga nggak copot itu. Ada orang S2 masih percaya nanti kalau giginya tanggal yang atas dibuangnya di atas genteng, kalau yang di bawah dipendem di atas ini di tanah. Ini semuanya khurafat kan? Itu masih percaya. Ada yang percaya itu. Udah S2 padahal. Itu coba bayangkan. Giliran masalah begini, memang walaupun S2 utatnya itu pindah di dengkul, ini di sini ya, di lutut gitu. Subhanallah, hadirin sekalian, coba antum lihat orang-orang ahli syirik, ahli khurafat, ahli bidah itu ketika ke kuburan itu yang ada S1, S2. Itu jurusan fisika loh, gitu. Subhanallah. Jurusan fisika ilmunya super eksak, masih percaya kuburan gitu loh. Katanya kalau gigit nisan itu nanti nisannya itu bisa jadi jimat katanya. Ada orang yang cari sumber minyak itu pakai keris gitu. Aduh ya Allah. Ini sudah enggak masuk akal lagi. Ini termasuk takwa, ini hulu. ta'assub sehingga tidak bisa digoyang diubah. Maka saya kasih prinsip membelajar, prinsip belajar itu begini, Pak. Cari dalil dulu baru meyakini. Ente kalau sekarang belajar bolak-balik, prinsip ente ini enggak ente pegang teguh, bak ini enggak dapat apa-apa ente belajar. Kalau ente belajar prinsipnya meyakini dulu baru cari dalil, enggak akan bisa masuk itu belajar, pelajaran. Anda orang yang ngaji itu diyakini dulu baru cari dalilnya. Akhirnya semua dalil-dalil yang bertentangan dengan keyakinan awal ditolak. Yang namanya keyakinan awal itu biasanya melekat tak gitu. Maka ahli syair mengatakan, "Atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa." Wajada qalban khaliyan wa tamakkana. Cinta asmaranya datang kepada saya sebelum saya mengenal cinta. Wah, ini repot itu. Kalau cinta datang sebelum mengenal cinta, maka menemukan hati yang kosong langsung strop nempel, enggak akan bisa ini. Makanya hadirin sekalian, orang itu juga mengenal akidah. Keyakinan itu yang pertama kali dicintai, disenangi, diyakini, itulah yang nempel pelek. Yang datang setelahnya itu biasanya susah. Makanya kasihan orang yang pengin dapat hidayah, mencari Islam, ketemunya aliran sesat. Wah, ini susahnya setengah mati. Hanya hati-hati. Ya. Nah, hari sekalian di sini ada beberapa pernyataan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab setelah membuka kota Syam, kemudian beliau meletakkan perjanjian dengan kafir dhimmi. Orang-orang kafir dhimmi artinya kafir yang dilindungi oleh orang Islam. Jadi hadirin sekalian, bagaimana sikap kita terhadap orang kafir dhimmi tidak seperti sekarang ini. Kafir dhimmi itu dilindungi Islam titik, enggak pernah dijabarkan bagaimana perlindungannya itu, hak dan kewajibannya. Coba dengarkan aturan yang diletakkan oleh Umar bin Khattab ketika membuka Syam dan mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir dhimmi. Pertama, tidak boleh mendirikan bangunan gereja, biara di tempat tinggal khusus bagi uskup dan pendeta yang baru di kota mereka atau sekitarnya. Udah, enggak boleh mendirikan gereja, biara apa saja. Ente boleh hidup, tapi jangan bikin gereja. Itu namanya dhimmi. Sekarang dhimmi, masya Allah ya, disembah-sembah malah. Yang keduanya, tidak boleh memperbarui bangunan-bangunan itu yang rusak. Artinya gereja yang sudah ada biarin, tapi kalau yang sudah rusak, roboh, jangan dibarui lagi. Bagus itu. Zen, mumtaz itu ya. Ya. Yang ketiga, tidak boleh mencegah seorang pun orang muslim yang hendak singgah di gereja mereka, dan selama 3 hari mereka harus memberinya makan. Terhormat orang Islam ya. Gue kencing, nitip kencing di gereja. Apa-apa, fotol gitu ya. Mampir kencing enggak apa-apa. Sekarang ada mampir kencing ke masjid gitu ya. Ke masjid mampir kencing dong. Ya Allah. Ini tidak boleh melindungi mata-mata musuh. Enggak boleh melindungi, memasukkan, memberi petunjuk, ketahuan digorok itu sama Umar. Ya. Tidak boleh menyembunyikan kedustaan terhadap kaum muslimin. Bohong enggak boleh. Bilangi enggak ada mata-mata, ternyata mata-mata. Dibilangi katanya ini bukan mata-mata cuma teman, ternyata mata-mata. Enggak boleh berdusta. Yang kelima, tidak boleh mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka. Enggak boleh anak-anak mereka kita ajari Al-Qur'an. Oh, ada orang Kristen minta tahlilan, ditahlili juga, masyaallah. Ya untunglah ketemu bid'ah ya. Itu. Ada orang yang Kristen nanti minta ditahlili itu keluarganya, masya Allah. Ini menunjukkan sudah betapa jauhnya umat ini dari ajaran Islam. Walaupun itu pun salah ya. Tidak boleh menampakkan syirik. Jadi nggak boleh pakai kalung salib, nggak boleh gitu. Menampakkan kesyirikan, bikin berhala di sana nggak boleh. Ya. tidak boleh menghalangi kerabat mereka dari Islam bila para kerabat hendak bergabung bersama orang-orang Muslim. Tak boleh menghalangi kerabat mereka untuk masuk Islam. Contoh, disilakan, dipersilakan. Harus memberi tempat duduk bagi orang Muslim bila ia hendak duduk. Anda orang Muslim duduk ngalah, pergi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kamu melewati ini berpapasan dengan orang kafir, fattaruhum ila adiyak ini at-tariq ila adiyakiha. Jadi desaklah ke jalan yang paling sempit ya, sampai ini kalau bisa sampai jatuh-jatuh ke got ini. Mumtaz itu bagus. Kalau bisa, kalau maslahatnya ada, kalau mandorotnya lebih banyak, ente nanti bisa dicekek ya, jangan. Ya, ini kondisi. Tapi begitu. Jadi Rasulullah memerintahkan kalau kita berpapasan dengan orang kafir, kita pepet sampai nyosop ke dalam got ya gitu, kalau bisa ya. Tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai kaum muslimin, enggak boleh pakai baju koko ya. Umpamanya kalau di sini kan baju koko sudah pakaian muslim, enggak boleh menyerupai pakaian-pakaian umat Islam, pakai ini surban, enggak boleh. Tidak boleh menaiki pelana, maksudnya enggak boleh naik kuda. Kemana-mana jalan kaki ini, masya Allah ini Umar ini masya Allah ya. Tidak boleh menggunakan julukan-julukan mereka. Ini kalau seperti ini terpaksa udah masuk Islam aja gini, nggak bisa naik kuda gini ya, nggak bisa, nggak boleh kita menggunakan julukan-julukan mereka. Julukan mereka apa? Ya Raden Sunan, Dokter Andes, Dokter, itu julukan mereka kan? Itu nggak boleh. Tidak boleh meniru pedang. Meniru pedang mereka maksudnya. Tidak boleh menjual khamar kepada mereka. Tidak boleh. Harus mengupah kalangan mereka sendiri. Maksudnya kalau ada satu hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hajat hidup, dia sendiri harus mengupah. Kalau umat Islam ditanggung diri negara, ya dia harus mengupah sendiri. Harus menggunakan pakaian ala mereka dimanapun mereka berada. Jadi pakaian ala mereka. Harus mengenakan ini, harus mengenakan ikat pinggang. Jadi orang kafir mengenakan ikat pinggang. Nanti akan ditampakkan kalau antum mengenakan. Makanya dari sini pakaian itu tidak usah dimasukkan. Tidak boleh memperlihatkan tanda salib dan kitab mereka di jalan-jalan yang biasa dilalui orang-orang Muslim. Sekarang salib nongol gede di TV, masuk rumah lagi, bukan di jalan. Itu makanya hadirin sekalian, TV itu berbahaya. Salib itu masuk ke rumah bisa 5 kali sehari. Belum anjingnya. Itu. Belum berhalanya. Waduh, banyak sekali. Belum orang yang telanjangnya. Rumah ini dimasukin macam-macam kesyirikan, khurafat. Gimana malaikat bisa masuk? Antum rumahnya banyak setan itu, banyak televisinya. Ya. Tidak boleh membawa mayat di antara mereka dengan cara berkeliling di antara orang-orang Muslim. Tidak boleh sekarang ini bawa mayat ke kuburan ditampak-tampakkan kepada orang Islam. Sudah ya? Tidak boleh membunyikan lonceng kecuali dengan suara yang pelan. Lonceng gereja sekarang dengar jaraknya 2 kilo. Yang di mana itu? Yang di dekat Istiqlal. Orang sholat dengar semua itu. Ya. Boleh. Tidak boleh meninggalkan bacaan, ini meninggikan bacaan doa-doa di gereja hingga didengar oleh orang-orang Muslim. Pelan-pelan ya. Gitu ya. Harus gitu ya. Tidak boleh mengeraskan suara pada saat mengurus mayat di antara mereka, ya. Diam-diam. Ya, enggak boleh diumumkan, enggak boleh ini rame-rame. Tidak boleh menyalakan api untuk sembahyang, lilin. Enggak boleh nyalain api, lilin. Dan terakhir, tidak boleh membeli dari para budak apa yang menjadi bagian orang-orang Muslim. Ya. Jadi enggak boleh jual beli yang kaitannya dengan Buddha yang itu miliknya umat Islam. Ini hadirin sekalian, bahasan masalah al-wala wal-bara, dan insyaallah nanti setelah ini dibahas lain, ini mungkin ustaz lain, masalah wala wal-bara sekitar masalah hukum menghadiri peringatan Natal, ucapan selamat walimahnya orang kafir. Itu ya, meminta bantuan kepada orang-orang muslim, ini non-muslim dalam perang, pekerja di perusahaan orang kafir ya. Allahu a'lam bissawab. Fadal, mungkin ada yang bertanya. Sudah paham semua berarti? Alhamdulillah. Yang akhwan bisa bertanya lewat kertas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Teguh, Ana ingin bertanya, Ana masih mahasiswa. Gimana kita ingin mengambil ilmu, misalkan ada dosen yang dia itu pintar tapi dia kafir. Gimana cara kita untuk menghadapi dia? Kita ingin ilmunya itu, Ustaz. Syukran. Hadirin sekalian, belajar ilmu keduniaan dari siapapun tidak ada masalah, asalkan di sini ada di dalam syarah usul salasah dibahas hukum belajar, hukum tinggal. Tadi rencananya saya sampaikan, cuman waktunya nggak sampai. Intinya hadirin sekalian, jangan sampai membuat kita itu takjub, tergantung, kagum, sehingga dari situ kita dikuasai diri kita oleh orang kafir. Ya, orang kafir. Adapun hanya sekedar kita itu mengambil ilmu hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan seperti belajar masalah pertanian, buat mobil, ini tidak ada masalah. Asalkan itu tadi, izzah kita tidak jatuh, akidah kita tidak luntur. Karena di dalam banyak hal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah urusan keduniaan belajar dari daerah-daerah yang dia kuasai ya. Bagaimana cara sekarang ini bercocok tanam, menanam ini, menanam ini, belajar dari orang yang masih kafir, tidak ada masalah. Adapun masalah agama, tidak mungkin kita belajar dari orang yang orang kafir, tidak mungkin. Dari sini ada di sekalian, apapun alasannya belajar agama ke negeri kafir, Amerika, Kanada dan yang lainnya, merupakan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Mencari ilmu Islam kok ke Amerika itu, dapatnya apa? Pernah ada dialog antara salah seorang yang belajar di sana, udah dokter dan sekarang menjadi orang terkenal, tidak usah saya sebutkan namanya. Ini ngajar ngaji. Orang-orang Indonesia ngumpul belajar itu. Ditanya oleh salah seorang ini peserta pengajian, dan peserta pengajiannya sekarang di Jakarta, jamaah ngaji kita, dulu 9 tahun kerja di restoran di Amerika. Kenapa Bapak sekolah belajar agama ke Amerika? Kenapa enggak ke Saudi, ke Makkah, Madinah sana? Terus memang ada apa? Kan ini merusak orang-orang kafir, merusak Islam, dan apa yang didapat dari sini? Ilmu Islam tidak ada di sini. Dia bilang, jangan khawatir, kami-kami ini datang ke sini sudah MA. Ya, memang sudah MA, tinggal ngambil doktornya. Bukan urut ini, bocah ingusan lagi lah gitu. Dia sanggah dengan sanggahan yang telak, si orang ini yang ngajar itu tidak bisa menjawab. Dosen yang bodoh Pak, kalau tidak berusaha untuk mempengaruhi muridnya. Masya Allah, seorang dosen yang bodoh saja yang tidak berusaha untuk mempengaruhi muridnya. Siapapun dan tingkatan sekolah apapun pasti berusaha untuk menanamkan pengaruh-pengaruh otomatis negatif. Yang banyak mengajar di studi-studi Islam di luar, di Eropa, di Amerika itu orientalisme semua. Orientalisme. Orang bisa mengajar bahasa Arab, nahwu suara bisa, secara Islam bisa, hadis bisa, tafsir bisa. Tapi hanya sekedar studi murni itu hanya belajar ilmu. Makanya jangan sampai ini terjadi. Oke, cukup. Yang lainnya. Di sini saya ingin menanyakan pada kondisi sekarang kita banyak di Indonesia khususnya bahwa munculan pemikiran-pemikiran sesat dan tokoh-tokoh sesat. Contohnya kita pada waktu beberapa bulan ini kita dikejutkan dengan jil itu. Terus kemudian paham-paham sesat yang mulai timbul ke permukaan walaupun itu sudah lama ke Islam Jamaah atau NII. Saya ingin penjelasan Ustaz, bagaimana kalau pada kondisi tertentu misalnya kita mendapatkan tokoh-tokoh ini dan kita membunuhnya gitu. Kira-kira bagaimana hukumnya dalam sisi Islam? Mungkin cukup sekian. Ada sekalian membunuh orang itu enggak mudah, membunuh kucing gampang. Ya. Pertama dari sekalian, tidak semua orang yang sesat, orang yang kafir berhak untuk dibunuh. Apalagi negeri kita seperti ini. Itu ya. Jangankan membunuh, antum sekarang tadi itu orang kafir jalan di jalan nanti pepet kejebur got. Ente bisa dibawa ke polisi ente. Itu ya. Makanya di sini berbicara itu dalam konteksnya. Konteks di sini adalah ad-daulatul Islam. Dan kalau seandainya mereka boleh dibunuh, itu bukan orang per orang, itu putusan imam atas fatwa ulama. Itu nggak boleh sekarang ketua RT ngeluarin fatwa bunuh, itu nggak boleh. Lagi guru ngaji, apalagi orang yang masya Allah. Dan makanya di sini masalah nyawa itu adalah tanggung jawab imam. Makanya penegakan hukuman murtad, hukuman ini semuanya imam atas fatwa ulama bahwa orang ini boleh dihukum bunuh. Gitu ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi apa? Gimana tadi kalau misalkan apa? Kan banyak tadi orang muslim yang apa? Pecandu sepak bola tadi. Gimana tuh kalau dia menyaksikan sepak bola gimana dengan akidahnya tat? Dan itu apa bisa membawa kesirikan, dan gimana kalau dia menonton tapi tidak melalaikan yang kewajibannya, gimana tat? Assalamualaikum. Hadirin sekalian, saya nggak bisa mengomentari sepak bola ini karena bukan pengamat saya. Intinya secara umum pertandingan sepak bola itu termasuk hal-hal yang sia-sia di pandangan agama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, pertanda kebaikan seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Antum ini menang, ini kalah, dia dapat apa? Surganya tambah atau kurang? Enggak loh. Jangan-jangan nerakanya lebih tambah dalam. Waktu sholat tersia-siakan, baca Al-Quran ini. Coba antum sekali pertandingan itu paling tidak butuh 3 jam. Baca Al-Quran udah dapat berapa juz antum? 3 jam itu 2-3 juz bisa. 3 juz bisa. Betul kan? Iya. Dan bisa-bisa menjadi hal yang haram. Apalagi karena anda sampai adik kakak karena jagonya lain sampai saling tengkar, bunuh-bunuhan. Satunya jagoin ini, yang satunya ini. Wah, akhirnya TV-nya dipecah. Ada lagi yang tanya? Langsung saja. Anda yang ambil contoh untuk tentang Mawlad dan Nur Baru ini penerapannya seperti Gus Dur atau Nur Qalis. Yang dulu Nur Qalis pernah mengakui bahwa Nur Qalis Majid pernah mengakui bahwa dia adalah yang Mu'tazilah. Terus kemudian Gus Dur dengan ucapan-ucapannya yang cenderung kepada kekufuran seperti Natal. Umat Islam itu diperbolehkan untuk merayakan Natal karena Natal dalam orang Kristen adalah Yesus, dalam orang Kristen adalah Tuhan, sedangkan dalam orang Islam adalah Nabi. Nah, dulu salah seorang Ustaz Jafar pernah mengatakan bahwa ucapannya kufur dan dia adalah, saya kurang tahu persis apakah sampai mengatakan Gus Dur ini sudah keluar dari Islam atau tidak. Dan saja sempat mengatakan ucapannya adalah kufur, seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti ini? Apakah kita menerapkan wala kepada mereka atau kita cukup berbaruk saja kepada mereka? Karena belum tahu jelas hukuman buat dia seperti apa atau hukum buat dia seperti apa. Makasih. Hadirin sekalian, sebetulnya majelis seperti ini kita tidak ingin terjebak kepada membicarakan orang per orang, karena itu sudah menyangkut masalah vonis nanti. Saya ingin memberikan satu garis besar bahwa mengkafirkan itu merupakan satu perkara yang besar di hadapan ulama dan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak mudah, sehingga ulama-ulama sangat hati-hati dan membedakan antara takfirul mutlak dengan takfirul muayyan. Mengafirkan secara mutlak dan mengafirkan orang per orang tidak secara otomatis. Kalau orang itu secara mutlak bisa dikafirkan, siapa yang melakukan ini, orang per orang juga langsung bisa dikafirkan. Maka di sini dibedakan antara perbuatan dan orang yang berbuat. Tidak semua orang yang berbuat mengucapkan kekafiran langsung bisa dikafirkan. Banyak kan contohnya, ada orang ini Rasulullah menggambarkan gembiranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya kan, itu lebih gembira daripada orang yang sekarang berjalan di padang pasir kemudian hilang untanya, di situ ada makanannya minumannya dicari sampai lelah enggak ketemu. Lalu dia istirahat, terbangun untanya sudah di depan. Saking senangnya bilang, "Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Akhta'a li shiddatil farq." Dia bilang, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Kebalik saking senangnya. Ini kan zahir lafaz kufur, tapi orang yang kafir enggak? Enggak. Makanya. Nah, masalah takfirul muayyan bulughul hujjah ilaihi wa fahmuha, sampainya hujjah kebenaran dan memahaminya. Kalau belum sampai penjelasan kebenaran bahwa perbuatan itu kufur, enggak boleh dikafirkan. Atau orangnya hidup jauh dari Islam yang sahih, Islamnya di sekitarnya ngaji malam Jumat, yasinan malam Senin, tahlilan tok itu loh. Dapat kebenaran dari mana? Kan susah, ya. Nah, orang seperti ini enggak bisa dikafirkan kalau melakukan perbuatan kufur sebelum kita kasih penjelasan iqamatul hujjah. Yang kedua, hendaknya orangnya balig dan berakal. Yang ketiganya dilakukan secara sengaja dan kemauan dia sendiri, tidak dipaksa. Yang keempatnya, Allah yakuna muta'awilan. Tidak ada salah takwil di dalam masalah ini. Itu ya. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin utarakan nasihatnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Meskipun begitu, kita sudah menemukan orang yang kafir per orang, ya, orang per orang sudah kita temukan, sudah bisa dikafirkan. Itu yang kita kedepankan bukan langsung takfir tapi nasihat. ya akhi, ucapan antum, perbuatan antum itu fihi kufur, ada unsur kufurnya. Dan nasihat itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi apalagi kita ngafirkan dari mimbar ke mimbar menjadi apa, adu mulut dari tablet ke tablet yang tidak ada penyelesaiannya. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Tapi syarat ini tidak dipenuhi, jadi balwa, jadi musibah. Oke? Tanya lagi? Oh ini saya yang tanya. Bolehkah kita mengikuti fatwa tentang pembaikotan terhadap barang-barang dari negeri kafir Amerika? Hadirin sekalian, saya belum mendapatkan fatwa dari ulama yang mu'tamad, dari ulama yang bisa dipegang fatwanya. Ya, itu pertama. Yang keduanya, asal fil mu'amalah ma'al kufar, berbagai jenisnya, asli mu'amalah dengan berbagai orang kafir dari mana saja itu boleh. Jual beli dagangan asalkan barangnya halal, tidak masalah. Makanya saya beli Nokia ini kemarin. Saya ada yang bilang ini kan produksi, ini produk orang kafir. Kita belum bisa bikin sendiri, sudah titik. Hadirin sekalian, yang ketiganya, untungnya apa, mandorotnya apa sekarang setelah pembaikatan itu? Kita bicara di konteks Indonesia ini, untung ruginya apa? Coba aja antum lihat sekarang, umpamanya apa ya, perusahaan Amerika yang di sini, hah? Apa? Coba berapa ribu sudah pengangguran berjuta-juta, ditambah lagi ini tutup. Ini pertimbangan. Karena fatwa ini semata-mata untuk kemaslahatan kan. Jangan sampai sekarang ingin mendapatkan suatu kemaslahatan dengan kemadharatan yang lebih besar. Itu. Makanya saya kembalikan kepada al-aslu al-mu'amalah ma'al kuffari jaizatun, melakukan muamalah tijaro, dagang jual beli dengan orang kafir itu boleh, kecuali barangnya haram, jual beli anjing itu, walaupun enggak dari Amerika juga, dari muslim juga enggak boleh. Kalau barangnya halal ya. Adapun alasan-alasan yang sangat nisbi sekali, relatif sekali, bahwa keuntungan itu dibuat beli peluru untuk nembakin orang Palestina. Di sana ada keuntungan lebih besar daripada itu, daripada Coca-Cola. Pengerukan minyak tambang itu kan, di Indonesia. Itu dibaikot dulu. Kan kita di dalam menyelesaikan suatu masalah kan yang besar dulu, yang paling penting, kemudian penting, yang kurang penting. Nah, kalau seperti ini kondisinya, akhirnya apa, fitnah? Jadi umat ini dibikin ragu bimbang, tapi melaksanakan juga enggak kan, ini membuat kacau balau. Maka kita kembalikan al-aslu fil mu'amalati ma'al kuffari jaizatun. Aslinya bermuamalah dengan orang kafir di dalam masalah tijarah dan yang lainnya itu boleh. Ya. Hukum melihat berita dari televisi diselingi dengan iklan, kalau ada iklannya dimatikan. Kalau nggak bisa ya jangan beli. Sudah cukup ya, kita akhiri demikian saja. Insya Allah kita lanjutkan nanti dalam tema yang lain ba'da salatul asr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.